berdebatan. Stop pertengkaran. Stop permusuhan. Stop pertikaian. Mari kita saling asih. Mari kita saling asuh. Hargai pendapat orang bila terdapat beda pandangan, sejauh tidak ada yang dirugikan. Stop perdebatan, stop pertengkaran, stop permusuhan, stop. Sayang, waktu yang berharga habis terbuang dibakar angkara. Tujukan pandang arah masa depan, masih banyak yang harus dikerjakan. Jadikanlah sebagai landasan.